Pak Ustadz, sekarang saya satu kosan sama orang Kristen, apa hukumnya? Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Maka seharusnya ini dihindari. Ya. Dikarenakan hal itu juga sangat mengkhawatirkan. Ya. Jangan-jangan kita terpengaruh. Ya. Terpengaruh dengan akidah mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Ya. Maka sepatutnya jangan tinggal bersama orang-orang kafir. Karena kita tidak merasa aman. Ya. Dari terpengaruh dengan agama mereka maupun dari makar-makar mereka, ya, sebagaimana yang Allah telah ingatkan akan sifat-sifat orang-orang kafir itu selalu ingin menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Baik.